Masih disiapkan ya. Spesial untuk Bapak Haji Abdul Rahman yang punya pisah ranjang. Asik. Boleh maju ke depan, bos. Diwakilkan Haji Ambar, makasih. Thank you. kasih mas. Aku bohong sendiri. Dari pojok boleh kita goyang bareng-bareng lagi. Ambar goyang dong. Dua lagu dari Tasya. Terima kasih semuanya.